Sukma, gadis dan runa, mahu cari teman gembira. Uki kita solo dan melodi ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila je abang, marilah kita berdendam. Irama gembira, hati jadi riang. Ikat sukma, gadis dan runa, mari cari teman gembira. Uki kita bersolo dan melodi ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila je abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang.